yang pernah jadi gambaran. Perasaan ini tiada ku mengerti, mengapa seribu malam selalu untuknya. Namun ku harus biarkan ku mencari.